Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pada Ahad ini 17 Syawal 1428 Hijriah, kita melakukan atau mengadakan kajian pertama setelah selama bulan Ramadan kita libur sejenak. Pada kajian terakhir kita masih pada bab al-mujahadah dan tersisa satu hadis pada bab ini yang belum kita baca, belum kita kaji. Maka insyaallah kita akan mengkajinya pada hari ini, mudah-mudahan bisa selesai. Untuk kemudian kita akan memasuki bab yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah as-sabi'u ashar an Sa'id ibn Abdul Aziz an Rabi'ah ibn Yazid عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dari seorang perawi yang bernama Sa'id bin Abdul Aziz meriwayatkan dari syekhnya yaitu Rabi'ah bin Yazid dari seorang perawi yang berkunia Abu Idris Al-Khawlani meriwayatkan dari sahabah Abu Dzar yang bernama Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa taala, yang mana beliau telah riwayatkan dari Allah subhanahu wa taala annahu qala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berkata. Sebagaimana sudah kita ketahui, hadis yang semisal ini diberi nama dengan hadis apa Indra? Hadis Qudsi. Dan juga ada nama lain diberi nama yaitu dengan Al-Hadis Al-Ilahi. Al-Hadis Al-Ilahi. Kalau hadis tersebut lafadznya datang dari Rasul, lafadznya dalam pengertian dinisbahkan kepada Rasul, maka diberi nama dengan Al-Hadithun Nabawi. Al-Hadith An-Nabawi. Nah. Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharrama, fala tazalamu. Allah berkata, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan kezaliman terhadap diriku sendiri. Dan aku telah menjadikan perbuatan kezaliman tersebut haram untuk terjadi di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan dan mewajibkan sesuatu kepada dirinya. Kalau dalam hadis ini Allah mengharamkan atas dirinya perbuatan kezaliman atas hamba-hambanya, maka di sisi lain Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas dirinya ar-rahmah, mewajibkan atas dirinya untuk merahmati hamba-hambanya. Inilah yang Allah katakan dalam ayatnya, kataba rabbukum ala nafsihi ar-Rahmah. Allah telah mewajibkan atas dirinya rahmah untuk hamba-hambanya. Dalam hadis ini dengan tegas Allah menyatakan haram atas dirinya untuk menzalimi hamba-hambanya. Allah tegaskan dalam ayatnya, dalam beberapa ayatnya, menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa Allah sama sekali tidak pernah berbuat zalim. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan tidaklah sekali-kali Rabb kamu itu, wahai Muhammad, menzalimi seorang pun. Tidak akan pernah. Wa ma Allahu bidhallamin lil 'abid. Dan tidaklah Allah itu berbuat zalim atas hamba-hambanya. Bukti di antara atau di antara bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya, yaitu apabila seorang hamba yang beriman melakukan satu amalan soleh, satu saja amalan soleh, Allah balas dengan 10 kali lipat. Tetapi sebaliknya, kalau dia melakukan sebuah kemaksiatan, pelanggaran, Allah hanya membalasnya dengan satu kali yang semisal dengannya. Ini yang Allah sebutkan dalam ayatnya, man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang datang, yakni menemui Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan satu amalan saleh, maka pasti dia akan dibalas dengan 10 kali lipat. Namun barang siapa yang melakukan satu kesalahan, satu kemaksiatan, niscaya tidaklah dia akan dibalas kecuali dengan satu yang serupa dengannya, dan sama sekali mereka tidak akan pernah dizalimi. Ini Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang sama sekali Allah tidak pernah berbuat zalim. Seluruh perbuatan Allah, seluruh af'alnya, seluruh ketentuannya, seluruh syariatnya, seluruh masyiahnya, kehendak Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu rahmah dan tidak ada sedikit pun kezaliman padanya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku telah menjadikan perbuatan kezaliman itu haram untuk terjadi di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling membalimi. Perbuatan kezaliman antar sesama hamba Allah meliputi tiga hal. Perbuatan kezaliman yang dilarang antar sesama hamba Allah meliputi tiga hal. Yang pertama, kezaliman terkait dengan darah sesama hamba. Darah tidak boleh ditumpahkan darahnya. Dibunuh. Sama kaum mukminin khususnya. Yang kedua, kezaliman terkait dengan harta mereka. Harta kaum mukminin, harta hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kezaliman yang terkait dengan harga diri hamba-hamba Allah. Kalau terkait dengan darah, maka kita diharamkan untuk membunuh kaum muslimin, hamba-hamba Allah mukminin. Jika terkait dengan harta, maka kita dilarang memakan harta saudara kita dengan jalan yang haram, dengan jalan yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kata Allah. Janganlah kalian memakan harta sebagian kalian yang lainnya dengan cara yang batil, dengan cara menipu, dengan cara mengkhianati, dan cara-cara yang lain yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertentangan dengan syariat ini. Kezaliman yang terkait dengan harga diri hamba-hamba Allah kaum mukminin, terkait dengan keluarganya, terkait dengan nasabnya, terkait dengan nama baik dia, maka dilarang kita untuk berprasangka buruk terhadap saudara kita karena itu harga dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsmun. Prasangka buruk terhadap saudara kita, oh ini jangan-jangan enggak ikhlas ini di dalam beribadah, oh ini cari muka, oh ini begini dan begitu. Ini prasangka. Ijtanibu katsiran minadh dhann. Tinggalkan, jauhi kebanyakan dari prasangka. Dilarang oleh Allah. Rasulullah menyatakan innadh dhanna adzabul hadis. Sesungguhnya prasangka jelek itu adalah sedusta-dusta pembicaraan. Wala tajassasu, kata Allah. Dan janganlah kalian memata-matai. Oh, ini mau kemana ini? Oh, ini jangan-jangan nanti berbuat maksiat. Oh, nanti ini begini. Oh, nanti ini begitu. Enggak boleh. Tajassus, memata-matai kaum mukminin. Nah, dilihat, didengarkan bicara. Jangan-jangan ngomongin ana ini. Jangan-jangan menghibai ana. Jangan-jangan ini begini. Jangan-jangan itu begitu. Biarkan. Biarkan. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang oleh Allah untuk melakukan tajassus. Wala tajassasu, kata Allah. Jangan kalian memata-matai saudara kalian kaum mukminin. Nah, hati-hati. Nah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian menghibai sebagian yang lainnya. Ini terkait dengan harga diri. Jenis kezaliman yang ketiga. Dan masih lagi yang lainnya banyak terkait dengan tiga bentuk kezaliman antar sesama hamba Allah yang Allah telah mengharamkannya atas kita semuanya. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, ketahuilah sesungguhnya kalian semuanya ini dhalun. Ya'ni annakum la ta'rifuna al-haqqa minal batil wal batila minal haqq. Bahwasanya kalian tidak mengetahui al-haq untuk memilah dan memisahkannya dari yang batil, dan sebaliknya kalian tidak tahu mana yang batil untuk kemudian kalian menghindarkannya, menghindarkan diri kalian darinya. Illa man hadaituh, kecuali pihak-pihak yang telah aku beri hidayah. Ya. Kita semua dalam keadaan tersesat, tidak tahu al-haq. Oleh karena itu Allah kirim kepada mereka ar-rusul. Allah kirim kepada hamba-hamba Allah ini para rasul yang membawa syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, kata Allah. Sesungguhnya mereka sebelum dikirimnya para rasul itu berada dalam kesesatan yang nyata, kesesatan yang besar. Maka Allah yang memberi hidayah kepada kita. Fastahduni, mintalah hidayah kepadaku, kata Allah. Ya, kita diperintahkan untuk meminta hidayah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sudah maksum, dilindungi dan terjaga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di dalam doanya menyatakan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau al huda, hidayah, wat tuqa, ketakwaan. Allah memerintahkan dalam hadis qudsi ini, fastahduni, mintalah kalian semuanya hidayah kepadaku. Kita berdoa dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kita diperintah untuk berdoa, minta hidayah. Dan kita berlindung dari kesesatan. Oleh karena itu Allah membimbing kepada kita. Di dalam Al-Quran, dalam salah satu doa yang tertera di sana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan kepadanya hidayah. Coba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan kalbu-kalbu kami ini setelah Engkau berikan, setelah Engkau limpahkan kepada kami hidayah. Siapa yang memberi hidayah? Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan sama sekali tidak akan pernah kita mendapatkan hidayah, bisa sholat, bisa sujud, bisa rukuk, mengerti hak, mengerti batin, mana yang halal, mana yang haram, sehingga kita tinggalkan yang haram, kita lakukan yang halal, kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pula kita bisa hadir di masjid, di rumah Allah, mendengarkan qala Allah, perkataan Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita menggerakkan kaki kita, melangkahkan datang ke majlis ilmu, kalau bukan karena hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyaklah kita meminta hidayah. Minta kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, kami meminta kepadamu hidayah. Fastahduni, kata Allah. Perintah kepada kita semuanya untuk memohon kepada Allah al-hidayah. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan dalam hadis qudsi ini. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah memanggil kita dengan panggilan ibadi. Panggilan penuh rahmah. Panggilan penuh kasih sayang. Wahai hamba-hambaku. Tidak Allah menyatakan ya ayuhan nas. Bahkan Allah tidak menyatakan ya ayuhal ladzina amanu. Tapi Allah memanggil ya ibadi. Wahai hamba-hambaku. Panggilan penuh rahmah, penuh kasih, penuh sayang. Dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya dipanggil. Kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Fastab'imuni ut'imkum. Sesungguhnya kalian semua ini dalam keadaan lapar. Kemudian aku berikan kepada kalian makan. Maka mintalah kalian kepadaku makan tersebut. Ya, kita semua dalam keadaan lapar. Kita semua yang merah, yang putih, warna kulitnya, yang hitam, yang bajunya bagus dan tidak bagus, semuanya dalam keadaan lapar. Kalau bukan karena Allah melimpahkan kepada kita rizki. Fastat'imuni, maka mintalah kalian kepadaku rizki makanan tersebut. Minta kepada Allah. Jangan kita merendahkan diri kita kepada manusia. Jangan kita mau terhinakan harga diri kita di hadapan manusia sehingga kita mengorbankan syariat Allah. Sehingga kita mengorbankan Islam kita hanya untuk cari makanan, padahal Allah yang memberi itu semua. Minta kepada Allah, fastat'imuni. Minta kepada Allah. Ini sebenarnya sebagai penanaman akidah kepada kita. Untuk kita tidak gampang kecil hati, tidak gampang minder menjalani hidup ini. Untuk kita tidak gampang menoleh kepada yang di atas. Jalani sebab-sebab yang mengantarkan kepada ridha Allah. Berdagang, silakan berdagang. Jual beli, silakan berjual beli. Silakan, halal. Karena Allah sudah menyatakan illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sebagian kalian yang lainnya dengan cara yang batil kecuali dalam bentuk tijarah. Antum punya apa? Tip jual, tawarkan. Antum punya apa lagi? Silakan. Atau bentuk transaksi yang lainnya, pinjam meminjam boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi, pinjam gandum. Enggak punya Nabi. Tidak kemudian dia datang kepada orang yang kaya di antara sahabat, ya, sok menampilkan dirinya melas, ya, supaya diberi. Enggak, tetap pakaian perangnya, ya, dipinjam, dijadikan sebagai jaminan pinjaman gadennya itu tadi. Tidak kemudian menampakkan dirinya melas, tidak. Nah, azizun. Jual beli, Rasulullah pun melakukan jual beli, tawar menawar, biasa itu, halalun. Nah, silakan. Jangan sampai kita merendahkan diri kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Qala ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua ini dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang. Dan kemudian akulah yang memberikan kepada kalian pakaian. Maka mintalah kepadaku pakaian yang menutup aurat kalian. Loh, kok bisa telanjang? Loh, wong saya beli baju sendiri di toko kok. Loh, ketika antum lahir dari perut ibu, pakai apa? Pakai imamah? Nah, pakai gamis? Nah, pakai apa? Nggak ada. Tak sehelai benang pun berada di tubuh kita. Nah, kita keluar dalam keadaan seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kadang-kadang di dalam masalah rezeki dan juga dalam masalah pakaian, manusia sok sombong dan tidak mau sadar. Merasa bahwa dirinya lah yang punya andil dalam munculnya atau beradanya hal-hal yang mereka butuhkan. Saya makan karena saya bertani. Saya menanam padi, kemudian saya airi, kemudian tumbuh dia menguning, dan saya panen. Begitu juga tanaman yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, afara'aitum ma tahrutun antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un law nasya'u laja'alnahu futama. Perhatikan ayat ini. Tidaklah kalian melihat, coba kabarkan kepadaku, bagaimana tentang apa-apa yang kalian tanam dalam cocok tanam kalian. Apakah kalian yang menumbuhkan itu? Apakah kalian, kata Allah, yang menjadikan padi, jagung, gandum, dan yang lainnya menjadi hijau kemudian kuning? Allah tegaskan, kalau seandainya aku menghendaki, niscaya aku akan jadikan semua tumbuhan itu menjadi kering kerontang. Allah tidak menyatakan, niscaya aku akan tidak tumbuhkan itu. Ditanam gak tumbuh. Kalau gak tumbuh, gak ketok moto, gak kelihatan. Tapi kalau sudah ditanemin, sudah disirami air, Masya Allah, luar biasa pengairannya, sudah berusaha dia, merasa bahwa dirinya telah berbuat, begitu muncul, sudah mau menguning, Allah jadikan kering kerontang. Mau apa kita? Nangis kita. Nah, kalau seandainya air matanya itu bisa darah, maka nangisnya nangis darah. Melihat apa yang telah dia upayakan ternyata gagal. Afara'aitumul ma'a allazi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Begitu pula air yang kalian minum itu, apakah kalian yang menurunkan air tersebut dari awan? Kita yang menurunkannya. Salat istisqa sudah dilakukan di mana-mana, ya, ternyata air enggak turun-turun. Enggak mampu kita berbuat apa-apa. Allah yang menurunkannya. Maka kata Allah, fastad'imuni, mintalah kalian rizki tersebut kepadaku. Begitu juga pakaian yang kita pakai ini, dari bahan-bahan yang semuanya Allah menyiapkannya. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ini berbuat salah di waktu siang dan malam. Kalian ini melanggar dan berbuat maksiat kepadaku di waktu siang dan malam. Ah masa ya, coba siang mulai terbit matahari atau mulai terbit fajar hingga sekarang ini. Siapa yang sanggup menghitung kemaksiatannya? Akan saya pinjemin kalkulator. Nah. Baik maksiatan yang zahir maupun yang batin. Siapa yang sanggup menghitung? Nah. Kalau menghitung ketaatannya mungkin bisa. Tadi pagi saya baca zikir, ya, zikir pagi. Zikir ini yang saya baca. Kemudian sebelumnya saya baca Quran. Dari halaman sekian sampai halaman sekian. Bisa kan dihitung? Kemudian setelah itu mungkin sholat duha. Kemudian setelah itu saya beristighfar. Setelah itu saya berwudu. Kemudian. Bisa dihitung. Tapi kemaksiatannya coba. Siapa yang berani ngitung? Nah. Siapa yang berani ngitung? Maju di sini depan. Ya enggak boleh Ustaz. Karena sudah ditutupi sama Allah. Enggak boleh dibongkar. Ya. Jangan merasa tawadhu kemudian saya yang mau ngitung kemaksiatan dari pagi sampai sekarang. Enggak boleh, ya. Sudah Allah tutupin. Sudah Allah kasih hijab, ya. Di antara termasuk dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membongkar kemaksiatan kita yang kita lakukan, menceritakan. Enggak boleh, sudah. Nah. Maka Allah menyatakan kepada hamba-hambanya yang Allah nyatakan innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kalian telah berbuat salah, kemaksiatan, pelanggaran di waktu siang dan malam. Fastaghfiruni, mintalah kalian kepadaku ampunan. Aghfir lakum, pasti aku akan mengampuni kepada kalian. Sekarang kita mau tanya kepada diri kita, ini mau ngukur nih ya, supaya kita tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita kebetulan orang yang punya duit, punya uang. Ada orang-orang fukara ya. Kita bilang kepada mereka, sudahlah kalian enggak usah kerja, enggak usah ini, di rumah aja. Nih, setiap hari saya kasih enggak banyak-banyak 50 ribu aja. Nah, kamu juga 50 ribu, ini 50 ribu, 50 ribu. Nah, sudah enggak usah bercocok tanam, enggak usah dagang, enggak usah. Bu, anu, Pak, ada yang sakit anak saya ini, berangkat ke dokter. Nah, mana dokter yang, rumah sakit mana? Rumah sakit yang paling lex. Nih, nah. Anu Pak suruh opname. Iya sudah, opname di kelas 1. Anggrek apa namanya nama kamarnya itu. Nah. Yang paling bagus. Nah, ini. Sudah kita berbuat baik kepadanya. Tiba-tiba orang ini ya menyakiti hati kita. Menyakiti hati kita. Anak kita dipukul. Iya. Yeah. Anak kita dijewer, anak lewat depan rumahnya dijewer, ih, nah, dijewit, nangis. Nah, kita punya pisang di rumah dicuri, ya, misalnya. Kemudian harga diri keluarga kita pun dihinakan. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kalau besok dia datang mau minta uangnya atau semestinya kita yang datang, kita akan masih memberi uang kepada dia enggak? Hah? Nah, minta maaf pun sudah enggak ada maaf bagimu. Enggak ada maaf. Padahal yang diberi cuma itu aja. Sehari 50 ribu. Ya. Dia tidak memberi kepada kita oksigen supaya kita bisa bernafas. Begini. Dan yang seterusnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala mulai kita lahir di muka bumi ini. Bahkan masih kita janin. Sudah Allah beri rezeki kita. Terus siang dan malam tidak pernah berhenti. Toh Allah masih menyatakan ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian telah berbuat dosa, berbuat salah di waktu malam dan siang terus menerus, mintalah ampun kepadaku. Nah, pasti aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Allahu Akbar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Ra'uf. Allah Subhanahu wa taala bukan Allah lemah untuk menghancurkan kita. Bukan Allah lemah. Kemudian Allah melanjutkan, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya tidak akan pernah memberikan sedikit pun manfaat kepadaku dan tidak pernah pula kalian akan mampu mencelakakan diriku, kata Allah. Ya, siapa yang mampu memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah? Nah, siapa kira-kira? Kepada Al-Ghani, Zat yang maha kaya dan sama sekali tidak butuh kepada siapapun. Al-Hayyul Qayyum. Kemudian Allah melanjutkan, ya ibadi, menegaskan atas kalimatnya yang sebelumnya. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala adqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, ketahuilah, kalau seandainya kalian semuanya sejak manusia pertama, yaitu siapa manusia pertama? Adam. Hingga yang terakhir. Siapa yang terakhir? Ya enggak tahu, kan gitu. Semuanya kira-kira berapa miliar atau sudah triliun hitungannya manusia. Ini masih manusianya. Wa insakum wa jinnakum, baik yang berbentuk manusia ataupun jin sekalipun, semuanya berada dalam puncak ketakwaan dalam kalbu mereka. Orang paling takwa yang nomor satu sekalipun. Siapa orang paling nomor satu takwanya? Hah? Siapa? Kok ragu? Nah, enggak usah ragu, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu Abu Bakar enggak? Abu Bakar As-Siddiq. Nah. Tahu Abu Bakar As-Siddiq. Nah. Orang mana? Orang Mekah, kan gitu. Kemudian hijrah ke Madinah. Nah. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Manusia terbaik dalam Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Umar bin Al-Khattab, tidak sebuah amalan pun yang aku lakukan kecuali Abu Bakar sudah mendahului aku. Nah, itu Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Rasul dalam susah, senang dan susah. Imannya pada puncak tertinggi dari umat ini setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dibacakan Al-Quran menetes air matanya. Nangis Abu Bakar. Nah, kalau kita dibacakan Al-Quran, gimana? Hah? Karena saking tidak mengertinya sama Al-Quran kita. Dan makna hadis, kemudian nasihat-nasihat para ulama. Pakai bahasa Indonesia sekarang. Nah. Jadi apa zikirnya pakai bahasa Indonesia. Nah, dilagukan lagi. Nah. Untuk menyentuh kalbu maksudnya. Sayang, kita harus belajar semuanya. Kenapa kita tidak belajar Al-Qur'an, Kitabullah, Kalamullah? Kenapa kita tidak belajar hadis Rasul yang keluar dari lisan suci Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sementara kita sudah belajar bahasa Indonesia pasif aktif. Nah, imbuhan akhiran. Nah, apalagi dalam bahasa Indonesia. Berbagai macam ketentuan. Kita belum belajar bahasa Al-Quran. Para hadirin yang saya muliakan. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seandainya seluruh kalian ya, berada pada puncak ketakwaan. Orang nomor satu di antara kalian. Sudah kita misalkan, jangan Rasulullah. Terlalu ini. Abu Bakar coba, kita ambil misal. Kita ini semua kayak Abu Bakar. Nah, antum kayak Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Nah, kalau dibacakan ayat Al-Quran, terus menunduk, nangis, takut. Nah, semua kita yang ada di jalan, yang punya warung, yang punya wartel, yang punya dagang sayur, yang punya dealer, yang punya ini, semuanya kayak Abu Bakar Siddiq. Nah, RT-nya, RW-nya, semuanya kayak Abu Bakar As-Siddiq. Nah, perawatnya, dokternya, semuanya kayak Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Ya apa kira-kira? Enak enggak hidup kayak gitu? Luar biasa kan ya? Luar biasa. Semua seperti itu kata Allah. Ma zada zalika fi mulki syai'an kata Allah. Itu semua tidak akan sedikit pun menambah kekuasaanku. Ya apa? Allah enggak butuh sama takwanya kita enggak butuh. Ya. Sama taklimnya kita enggak butuh, apalagi taklimnya sambil ngantuk sampai gini-gini. Tambah enggak butuh lagi nah. Ya. Sambil ngantuk-ngantuk. Enggak pernah Allah butuh sedikit pun. Bayangkan kayak Abu Bakar As-Siddiq. Semuanya. Seluruhnya. Yang ada di Amerika, yang ada di Inggris, semuanya itu, Bill Clinton-nya, George Bush-nya, semua jadi kayak Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ya apa? Nikmat enggak hidup ini? Itu semua Allah enggak butuh. Ya. Jin ifrit-nya, jin ininya, semuanya jadi kayak Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ya apa kira-kira? Ini Allah menyatakan seperti ini. Enggak butuh Allah. Jadi jangan sombong kita. Kalau kebetulan kita orang yang takwa, kalau kebetulan kita orang yang ahli sujud, ahli ruku, ahli sedekah, ahli ilmu, ya. Ahli zikir, ahli, jangan sombong, Allah enggak butuh. Enggak butuh. Kemudian Allah tegaskan lagi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika fi mulki syai'a. Kalau seandainya sebaliknya sekarang seluruh kalian ini ya, berada pada tingkat kerusakan, kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, pelanggaran, orang yang paling jahat, yang paling kufur, semuanya na'udzubillah kita ini yang ada di bumi kayak Fir'aun, ya apa? Jangan saya terlalu kejam lah Fir'aun. Ya sudah kayak Abu Jahal. Nah. Semua ini. Na'udzubillah. Anda tidak mau nunjuk. Nah. Kalau tadi Abu Bakar berani nunjuk. Nah. Kalau sekarang tidak nunjuk. Nah. Yang itu kayak Abu Jahal. Yang itu kayak Abu Jahal. Ini Abu Jahal. Ini Abu Lahab. Nah semuanya. Nah. Sehingga tidak ada seorang pun di masjid. Tidak ada seorang pun baca Quran. Tidak ada seorang pun beristighfar. Menyatakan astagfirullah. Astagfirullah. Tidak ada. Nah. Semuanya kayak Mikhail Gorbachev. Nah, siapa Mikhail Gorbachev? Pemain bola dari mana? Hah? Umar? Presiden? Oh bukan pemain bola. Nah, mirip lah. Nama-namanya mirip-mirip. Semuanya kayak gitu. Kayak Lenin. Kayak Karl Marx. Ya, semuanya. Kata Allah, mana kata zalika fi mulki syai'. Semua itu tidak akan mampu mengurangi sedikit pun kekuasaan. Enggak mungkin kemudian bumi Allah yang begini jadi cuil sedikit. Nah, enggak mungkin. Ya. Laut Allah ya, lautan yang luas itu kemudian airnya berkurang misalkan 100 liter. Nah. Enggak mungkin. Lah lautan kurang 100 liter lah. Ya apa? Enggak akan berkurang. Jadi jangan macam-macam. Allah menegaskan kepada kita semua. Qala, kemudian Allah melanjutkan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'taitu kull insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-makhitu idza udkhila al-bahra. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian semuanya dari makhluk pertama sampai terakhir, yang manusia maupun yang jin, berdiri di satu tanah lapang yang sangat luas. Kira-kira tanah lapangnya kayak apa? Nah. Luas sekali. Semua kalian berdiri dan masing-masing kalian meminta kepada Allah permintaannya. Yang ini minta rezeki, ya Allah beri rezeki, ya Allah. Yang ini minta sebulan 1 juta, yang itu minta sehari 2 juta. Nah, yang ini minta makanan yang terbaik ya. Yang ini minta pecel, yang itu minta makanan Wong Solo. yang ini minta pakaian, sarung, yang itu minta ini, minta itu, semacamnya. Ya, ini minta hidayah, ini minta taufik, ini minta maghfirah, ini minta itu, semuanya minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus Allah menyatakan, dan masing-masingnya tadi aku beri, nih yang kamu minta, ini yang kamu minta, ini, semua dikasih sama Allah. Bayangkan. Nah. Itu semua kata Allah, tidaklah berkurang dari kekayaanku, kekuasaanku, kecuali seperti dimasukkannya jarum ke lautan, kemudian diangkat lagi. Kira-kira berapa ribu liter air yang hilang? Nah, Pak Sidin, berapa ribu liter kira-kira? Pakai rumus ngitungnya ini. Nah, ya. Jarum. Nah, jarum dimasukkan ke lautan. Nah, terus diangkat lagi. Ah, kira-kira lautannya sat nggak? Ya bisa sat kalau pakai ilmu laduni. Nah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sekarang bahwa dialah al-ghani. Oleh karena itu Allah menyatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Wahai sekalian manusia, kalian ini fakir terhadap Allah semuanya, butuh. Sementara dialah Allah Al-Ghani Al-Hamid, yang maha kaya, yang maha tidak butuh dan maha terpuji. Kaya terpuji, tidak butuh tapi juga terpuji. Ada orang kalau manusia tidak butuh terus sombong, kaya kemudian sombong, karena sudah merasa enggak butuh akhirnya berbuat zalim. Tetapi Allah Al-Ghani langsung diakhiri dengan Al-Hamid. Allah tidak menyatakan Al-Ghaniul Aziz, tidak. Al-Ghaniyul Jabbar, tidak. Tapi menyatakan Al-Ghaniyul Hamid. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Wama, kalau seandainya kata Allah, Dia Allah menghendaki untuk membinasakan kalian semuanya, kemudian mendatangkan makhluk baru. Ini kita lagi enak-enak duduk, yang sana ada yang lagi jagong, di sana sedang makan tempe goreng, di sana makan tahu berontak, yang di sana lagi main bola, yang di sana lagi santai main kerambol, yang sana sedang sujud, yang sana sedang ruku, yang ini sedang... Semuanya Allah binasakan. Kemudian Allah dengan mudahnya mendatangkan makhluk baru, kata Allah. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Dan yang seperti itu bagi Allah bukan suatu yang sulit. Nah, sudah? Mau sombong apa kita? Nah, mau sombong apa? Lawang kopiah kita aja belum dicuci. Nah. Mau sombong apa kita? Hah? Kenapa kita berjalan masih mengangkat mendangahkan kepala kita? Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Qala ya ibadi, di sinilah kemudian kesimpulan hadis ini yang terkait dengan bab al-mujahadah. Nah. Masyaallah. Dilanjutkan apa berakhir? Lanjut ya. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah. Waman wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, itu semua adalah sekedar amalan kalian. Maksudnya disinilah Allah mengingatkan kepada kita. Ya. Itu amalan-amalan kalian yang sengaja aku menghitungnya untuk kalian. Kita yang enggak mampu menghitung, dihitungkan sama Allah, dibantu. Nah, enak kan saja? Jadi enggak usah membuat pembukuan, enggak usah ada audit, gampang sudah. Sama Allah dihitungkan. Oh, sihalakum. Aku hitungkan untuk kalian. Catat. Nah, ya. Ada petugas khusus. Nah. Catat. Oh, sihalakum. Yang sengaja aku hitung untuk kalian nanti, untuk kalian sendiri. Kemudian nanti aku akan menyempurnakan balasan amalan tersebut, ganjaran amalan tersebut untuk kalian nanti secara sempurna. Barang siapa yang mendapati adanya kebaikan, ketakwaan, amalan soleh, ibadah pada dirinya, suka kepada kebaikan, suka kepada ilmu, suka kepada zikrullah, suka kepada qiraatul Quran, maka apa kata Allah? Falyahmadillah. Hendaknya dia memuji Allah. Coba. Enak kan? Bersyukur sama Allah. Kenapa kok bersyukur sama Allah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi hidayah kepada kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa dengan lisan kita mengucapkan astagfirullah. Dengan lisan kita, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dengan lisan kita, kita bisa membaca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan itu semua. Maka kata Allah, faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan pada dirinya kebaikan, ketakwaan, ibadah, hendaknya dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana. Hanya segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kami. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sungguh kami tidak akan pernah berada di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas al-haq kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada kami. Wa man wajada ghaira dzalik. Ini peringatan. Barang siapa yang mendapatkan pada dirinya selain itu, pada dirinya dia mendapati malas untuk sholat, malas untuk berzikir, malas untuk beristighfar, malas untuk mendengarkan qala Allah, qala Rasulullah, malas untuk beramal dengan al-haq, cenderung mengikuti al-batil, maka kata Allah, janganlah menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Kenapa jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri? Karena al-haq sudah Allah jelaskan. Al-haq sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah dirinci, sudah dijabarkan. Tinggal kita mau atau tidak. Maka kata Allah, barang siapa yang mendapatkan pada dirinya selain dari yang tadi, selain dari ibadah, selain dari zikrullah, selain dari kesukaan kepada al-haq dan beramal dengannya, cenderung untuk bermaksiat, cenderung untuk melanggar Allah, cenderung untuk meremehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kana qala Sa'id, yakni Sa'id yang dimaksud di sini adalah Sa'id bin Abdul Aziz, perawi hadis. Kana Abu Idris, yakni Abu Idris Al-Khawlani yang meriwayatkan hadis dari Abi Dzar Jundub bin Junadah. Idza haddatsa bihadzal hadis jasa ala rukbatayhi. Abu Idris kalau menyampaikan hadis ini ya, enggak tahan dia. Sampai dia bertelungkup di atas apa? Lututnya. Enggak tahan dia menyampaikan hadis ini. Karena betapa agungnya isi makna dari hadis ini. Enggak tahan. Abu Idris ini seorang tabi'in. Salah seorang tabi'i dari generasi tabi'in. Coba kita perhatikan. Sangat luar biasa. Enggak tahan dia menyampaikan hadis ini ketika meriwayatkan hadis ini kepada murid-murid. Akhirnya kita sadar bahwa kita ini enggak seberapa gitu loh. Enggak bisa kita dibandingkan dengan mereka, para ulama di mata tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mudah tersentuh kalbunya. Karena memang kalbunya itu basah dengan iman, basah dengan takwa, lisannya itu basah dengan zikrullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalbu kita ini kalbu yang lembut, kalbu yang gampang menerima al-haq, yang mudah tersentuh dengan iman, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.